bangunan manja. Saat kau berada di sisiku, kini tinggal aku sendiri, hanya berteman dengan sepi, menanti dirimu kembali. Terus menanti, akan ku coba untuk menanti dirimu kekasih. Menanti dirimu kembali.